perjalanan yang menakjubkan, membuka mata pikiranku. Angin laut menyeret langkahku ke seberang. Di sana, di balik bukit yang tandus, perjalanan yang menggetarkan, menggugah hati nurani. Orang bocah berangkat timbunan sampah. Dia mengais sisa makanan, keringat deras mengucur. Aku tanya, ia tersenyum, jabah tanganku. Ia tak pernah tahu siapa gerangan ayah ibunya yang masih di ingat angin pesisir ketika yang dihempas ombak ke pantai. Sejasa hati itu yang dia tahu setiap hari harus di sini berebut sisa dengan cacing dan burung untuk menyambung nafas. Dialah anak sampah. Tak memberiku isyarat apapun. Bayangan anak sampah menghantuiku. Gejala